Sudah fa'lam. Halaman berapa? 2. Halaman 4. Halaman 4 baris berapa? Enggak ada lihat pengertian ya. Ah, baris 3. Walau sura ila dihak. Halaman 4 baris 3. Baris ketiga. Sudah ketemu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad imamul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa barakatuhu wa syaikhihi wa bi masyayikhina. Wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, dan tidak akan sampai kepada puncaknya ibadah kecuali sesudah mengokohkan dasar-dasar ibadah. Wala usur ala batiniha, dan tidak lewat melewati ala batiniha atas batinnya hidayah gitu ya, illa ba'dal wukufi ala zahiriha, kecuali sesudah terhenti atas zahirnya hidayah. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Nah, aku sekarang ini berisyarat kepada engkau dengan bidayatul hidayah, dasar-dasar hidayah, litujarriba, agar engkau menguji coba biha, dengan bidayatul hidayah, nafsaka akan dirimu, wa tamtahina, dan menguji dengannya qalbaka akan kalbumu. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutabi'atan wa laha qabilatan fadunakat tatalluha ila nihayati wa tatalluha fi ihadil ulumi. Maka jikalau engkau mendapati kalbu ilaiha ma'ilan, cenderung kepada bidayatul hidayah, simpati terhadap bidayatul hidayah, wa nafsaka, dan kau dapati nafsu biha mutawi'an, dan mematuhi pada bidayatul hidayah, wala qabilatan, dan menerima bagi bidayatul hidayah, fadunaka, maka ambillah oleh at-tasallu'a, akan naik ila nihayati, kepada segala puncak hidayah, wa taqallu'a, dan masuk mengarungi di hari mulungi pada lautan-lautan ilmu ilmu Allah. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila qadabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu'i. Jikalau engkau mendapati kalbu inda muwajahatiha, ketika menghadapnya kamu pada hidayatul hidayah, biha musawifan, mendapati akan menanti-nantikan mengerjakan pada hidayatul hidayah, wa bil amali bi muqtadaha mumatilan, dan dengan mengamalkan dengan tuntutan hidayatul hidayah mengentar-entar, fa'lam, maka ketahuilah olehmu anna nafsakal ma'ilata ila qalabil ilmi, bahwa nafsumu yang cenderung kepada menuntut ilmu, ia nafsul ammaratu bisu'i, adalah nafsu ammarah, nafsu yang amat menyuruh bisu'i dengan kejahatan. Wa qad intahabat muti'atan li syaitanil la'in, sungguhnya bangkit nafsumu itu mematuhi bagi kehendak setan yang terkutuk, liyubliyaka bihabli mururi, agar menjerumuskan setan akan kamu dengan terali ibu daya, fayastadrijuka bimakidatihi gharmaratal halaki, maka setan itu menghayukkan beristidraj kepada dengan tipu dayanya, ila gamratil halaki, kepada kedahsyatan kebinasaan. Wa qasduhu an yurawija alaika syarra fi ma'radil khair hatta yulhiqaka bil aksarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal tujuan setan bahwa dia melariskan atas, menjalankan atas akan kejahatan pada tempat kebaikan, sehingga setan menghubungkan engkau dengan orang-orang yang merugi amaliannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal di dalam kehidupan dunia, padahal mereka menyangka bahwa mereka orang yang bagus amaliannya. Wa inda dhalika yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama, ketika yang demikian itu membacakan kepadamu setan, setan membacakan kepadamu akan keutamaan ilmu dan darajatnya ulama, wa ma warada fihi min akhbari wal athari, dan apa yang datang tentang ilmu daripada hadis-hadis Nabi wal athari, dan perkataan-perkataan sahabat. Wa yulhika, dan setan melalaikan engkau, an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughdan, barang siapa bertambah-tambah ilmunya namun tidak bertambah-tambah benernya, niscaya dia tidak bertambah dari Allah melainkan makin tambah jauh. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adaban yawman qiyamati alimun lam yanfa'kullahu bilim, yang paling beratnya manusia siksaannya pada kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak bermanfaatkan dia oleh Allah dengan ilmunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, kalbu yang tidak pernah khusyuk. Wa amalin la yurfa, amal yang tidak diangkat ke langit. Wa du'a in la yusma, dan doa yang tidak pernah diijabah. di tengah. Segini dulu biar satu bahasa sampai sini. Jamaah, kajian kita akhlak tasawuf bidayatul hidayah masih pembukaan, belum memasuki materi, masih berbicara prolog daripada Imam Ghazali bahwa hidayah itu ada dua, kata Imam Ghazali, ada kulit, ada dalam, ada zahir, ada batin, ada setar, ada finis. Kita tidak bisa sampai kepada puncak hidayah manakala kita tidak memulai daripada dasar. Begitu. Kita tidak bisa wusul kepada Allah kalau prosedurnya tidak dijalankan. Karenanya ulama katakan jalan menuju Tuhan itu ada tiga. Ada yang disebut syariat, ada yang disebut tarekat, ada yang disebut hakikat. Kata kitab Hidayatul Azkiyah, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila. Sesungguhnya jalan menuju Tuhan agar supaya kita meraih kebahagiaan hakiki ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Hakikat namanya puncak hidayah. Syariat namanya dasar hidayah. Kita enggak akan bisa sampai puncak kalau anak tangga pertama tidak kita injak. Jadi ini yang harus kita lalui. Kalau bahasa singkatnya, muslim orientasinya adalah orientasinya usaha, tidak berorientasi hasil, tapi orientasinya usaha, kerja. Hasil itu dari nanti, karena itu adalah ujung, konklusi dari premis yang dia susun. Kata Imam Ghazali, orang tidak akan bisa menyelami batin hidayah kalau dia tidak melewati zahir hidayah. Syariat itu diumpamakan kayak perahu. Itu namanya syariat. Tarekat itu diumpamakan kayak lautan. Dan hakikat itu kayak intan mutiara yang ada di dasar laut. Kita enggak bisa dapetin intan mutiara dari dasar laut kalau kita tidak naik perahu. Dengan perahu saja tidak cukup, harus melalui prosedur yang benar. Kalau perahunya di darat kagak bisa, harus naik ke tengah dan menyelam, baru di sana ada intan mutiara. Ada orang pengen masuk surga tapi tidak ibadah, namanya itu dia mencari finishnya hidayah tanpa didukung oleh bidayatul hidayah. Ada orang pengen dapat bahagia enggak ibadah, ini keliru. Persis kayak orang bilang begini, ketika sakit, kata dia, ketika sakit, bang berobat dong ke dokter. Ah, kalau kata Allah sembuh mah, walaupun enggak ke dokter juga sembuh. Benar enggak? Ini enggak benar. Yang kayak begitu enggak benar, karena dia berbicara puncaknya hidayah, berbicara hakikat dia. Dia bukan di akhirat ini. Ini dunia, harus mengikuti proses, bahasa lainnya syariat. Kalau kita sakit, datang ke dokter berobat. Itu persis kayak kita orang awam enggak mau datang ke majlis. Kenapa enggak belajar? Kalau kata Allah, pintar mah walaupun enggak datang ke majlis ilmu juga pintar, tapi kapan? Karena yang namanya hidayah tidak pernah jatuh tiba-tiba. Enggak ada ceritanya. Yang namanya ijazah tidak jatuh tiba-tiba. Harus kuliah dulu 4 tahun atau 3 tahun setengah paling cepatnya umpama, baru dapat gelar Kenapa? Karena ini prosedur. Orang tidak bisa mendapatkan puncak hidayah kalau orang itu tidak ibadah. Karena itu kalau ada orang ngaku wali tidak sholat, ini hanya sebatas ngaku-ngaku saja. Justru kalau dia wali, ibadahnya lebih banyak. Makin kenal Tuhan, makin dia asyik dengan Tuhan. Bukannya dia mirip-mirip kartun gitu. Alasan dia wali, kalau wali enggak usah diganggu. Nah, bukan begitu. Ini ada aturan. Ada namanya nihayatul hidayah, ada namanya bidayatul hidayah. Kata Imam Ghazali, ini kitab namanya bidayatul hidayah. Bahasa kitanya syariat. Bagaimana supaya kita bisa wusul, bisa sampai sama Tuhan, biar kita hidupnya bahagia. Jangan hidupnya kita ngeluh mulut. Hidupnya ngeluh. Ini namanya akhlak yang paling buruk. Tidak akan bisa sampai kepada Tuhan orang yang hidupnya ngeluh mulut. Sulit. Ngeluh mulut. Kenapa? Karena dia mengeluh kepada temannya sama dengan jelek-jelekin Allah. Belum. Dia hidupnya sekarang dagangnya rugi. Ngeluh sama teman. Aduh, dagang gua rugi. Duh, kata teman kita nih, kalau demen sama kita, kalau demen tuh sial. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan besok ente dapat untung kalau demen. Tapi kalau dia benci di hatinya sama kita, biar mulutnya ngomong begitu, di hatinya ngomong apa? Biar bangkrut sekalian. Betul kan? Tuh. Buat apa kita ngeluh sama manusia? Ngeluh mah bisa jaga angkat tangan. Minta sama Tuhan. Itu muslim yang benar. Bukan ngeluh sama orang. Kalau susah aja dongeng-dongeng. Kalau senang, kagak. Begitu susah jadi masjid sama orang di masjid, doain ya. Doain kalau senang aja. Kagak. Ini bagaimana yang kayak begini? Ini namanya muslim yang tidak mengerti bidayatul hidayah. Ini kitab namanya bidayatul hidayah. Apa tujuannya saya karang, kata Imam Ghazali, agar engkau mengeksperimenkan diri engkau, menguji, dijadikan ujian badan kita nih, dijadikan patokan dengan bidayatul hidayah nih. Coba kita uji diri kita dengan yang namanya bidayatul hidayah. Bagaimana kita mensikapi bidayatul hidayah? Ini di depannya sampai selesai. Ini baru mukaddimah ini. Begitu, baru mukaddimah. Saya enggak tahu, enggak pegang kitab terjemah, jadi halaman berapa itu inti masalahnya. Kata Imam Ghazali, bagaimana mengujinya? Begini, ada dua orang mensikapi kitab kita. Ada dua manusia cara mensikapi bidayatul hidayah yang telah ditulis oleh Al-Ghazali. Pertama, kalau diri kita sesudah ngaji bidayatul hidayah, paragraf demi paragraf, item demi item dari bidayatul hidayah, kalau diri kita senang, cinta, oh begini cara kita ibadah sama Allah, karena kitab kita ini akan mengatur disebut manajemen waktu. Ini kitab hanya menerangkan mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bagaimana muslim yang benar? Kalau bangun tidur ngapain yang harus diomongin sama mulutnya? Apa langsung mah kopi mah? Mana itu jisoka mah? Begitu. Nah, apa begitu? Atau bagaimana? Nah, ini akan diatur bagaimana sang Rasul kalau dia bangun tidur beraktivitas sebagaimana ini diatur. Apakah kita statusnya pejabat? Apa kita statusnya masih kerja? Apa kita pensiun? Apa kita belajar? Apa kita pedagang? Apa kita sudah murni ibadah mulu? Masing-masing ada prosedurnya. Begitu tuh, masing-masing ada caranya ini akan mengatur pesan kitab kita nih, biar kita bisa sampai sama Tuhan, hidup kita bahagia. Begitu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan mabuk, dan itu amat sangat bahaya. Kata Al-Quran, wala taqrabu sholata wa antum suka. Jangan kau dekati tempat sholat padahal engkau mabuk. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Itu Allah sudah wanti-wanti. Sholat jangan sampai kayak orang mabuk. Bagaimana? Kata ulama, kamin musallim, kamin musallim yusalli walam ya'rif ma yaquluhu. Banyak banget orang yang sholat lam yasrabil khamra, kam min musallin lam yasrabil khamra wa huwa la ya'lamu ma yaqulu. Banyak banget muslim sholat padahal kagak minum arak, mensen kagak, topi miring kagak, tapi sholat kagak tahu apa yang dia baca. Mengasih dipikirin warungnya mulu, kerjaannya mulu, tender mulu, lagi sholat kagak sadar apa yang dia baca, kayak orang mabok. Lagi sholat warung kebawa-bawa dalam sholat, lagi sholat. Banyak tuh muslim padahal kagak minum arak, tapi sholatnya hatinya kemana mana. Begitu banyak tuh. Ada di sini tuh. Mana orang itu? Tuh begitu. Kenapa itu? Nah, ini yang harus kita benahi. Harus kita benahi. Waktunya sholat, sholat. Waktunya kita dagang, dagang. Jangan sholat, masih juga dan dagang. Artinya tuh, udahlah ganti buat Tuhan. Hati kita jangan didagang. Ini adalah hal yang amat sangat kurang tepat. Kalau jiwa kita senang sama bidayatul hidayah, kata Imam Ghazali, kedua patuh mengamalkan apa yang ada di bidayatul hidayah, menerima, tidak membangkang atau menentang, maka kita dipersilahkan oleh Imam Ghazali masuk, masuk kepada puncaknya hidayah. Silakan arungi lautan ilmu yang Allah berikan, yang Allah berikan, silakan. Karena kata Nabi, man amila bima alima warrafahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang mengamalkan pengetahuan yang dia telah terima, 1%, 2% ngaji ke majelis taklim, diamalin ilmu-ilmu itu, maka dia bakal diberikan oleh Allah pengetahuan yang dia belum ketahui. Ilmunya makin banyak dia, Allah buka pikiran-pikiran yang positif, bisa mentelaah ini, mentelaah itu, amalin. Ini Imam Ghazali. Kalau kita amalin bidayatul hidayah, kata Imam Ghazali, silakan nikmati menu-menu indah yang Tuhan berikan. Itu janji Imam Ghazali. Maka cukup ngaji mah jujur, enggak usah banyak-banyak, tiga-tiga ini doang nih. Udah cukup sebetulnya. Tanpa kita memasuki Ihya Ulumuddin, tanpa kita memasuki Minhajul Abidin, cukup dengan ini saja, asal kita mengamalkan saran-saran Imam Ghazali, bagaimana metode kita hidup supaya kita itu sampai. Kalau bahasa yang lain, kalau orang tanya apa torekat Bapak, kita jawab torekat saya torekat Ghazaliyah, torekatnya Imam Ghazali. Nih yang di bidayatul hidayah, Bapak baca-baca dulu di rumah sebelum kita ngaji dan kita paparkan, agar supaya kita tahu isinya apa sih itu. Kitab yang dipegang itu yang amat sangat manfaat sekali, bidayatul hidayah. Tapi kedua, kata Imam Ghazali, kalau sampai dirimu, kalbumu itu, entar aja deh ngamalinnya, gua masih muda, Entar aja ngamalinnya kalau udah pensiun. Entar aja ngamalinnya kalau gua sakit. Nunggu sakit ingat sama Tuhannya. Ibadahnya nunggu bangkrut baru ibadah. Entar-entar, kata Imam Ghazali, Anda berangkat dari rumah, duduk di majlis ilmu, sebetulnya bukan nafsu al-mutmainnah. Duduk di majlis ilmunya, dorongannya nafsu ammarah. Nafsu kita begini, Pak. Dulu jiwa kita amat sangat dekat dengan Allah. Semua orang dekat banget sama Tuhan. Enggak pengen jauh-jauh dari Tuhan. Enggak pengen. Dulunya sebelum masuk di alam butun dan alam jasmani, alam dunia, ketika roh itu tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ogah mau barang sedetik pun jauh dengan Tuhan. Itu jiwa kita dulunya. Ketika jiwa kita itu roh kita masuk ke dalam alam jasad, yang di jasad ini ada nafsu. Kita banyak berkeinginan. Kita pengen ini punya motor, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen punya itu dan segala macam. Akhirnya pengen dekat dengan Allah hilang di dalam kita punya diri. Kurang mau untuk dekat. Kalau nonton TV begitu asik kita, tapi kalau sholat begitu sembarangan kita. Biar itu gajlukan, kita ambet juga sholatnya. Cepet banget kayak capung. Sholatnya cepet banget. Kenapa kita sama Tuhan dikasih asiknya nonton televisi, sementara teman kita asiknya nonton Quran, lihat Quran? Kenapa mata kita dikasih asik lihat televisi? Ada apa kita dengan Tuhan? Itu yang dipikirin. Kenapa kita dikasih asiknya nonton televisi, teman kita asik liatin Al-Quran? Ada apa ini dengan jiwa kita? Itu yang harus dipikirin. Imam Ghazali ngajarin kita. Pikirin itu. Sebab kalau orang bilang durian itu enak, kalau kata kita pahit, pastikan diri kita lagi sakit. Kalau kata orang pisang itu enak, kata kita pahit, diri kita sakit. Kata orang Al-Quran itu mengasihkan dibaca, kita ogah. Pastikan jiwa kita. Itu yang harus dipikirin. Biar badannya sehat, enggak ngaruh sama Tuhan. Kalbu yang harus kita benar. Nah ini Al-Ghazali. Kalau sampai jiwa kita enggak mau ngamalin, maunya datang doang ke majelis taklim, ngaji doang, ngamalinnya kagak mau, itu yang kayak begitu tuh. Nafsu, dorongan, keinginan duduk di majelis ilmu, namanya nafsu amarah. Ini nafsu ada tujuh, Pak. Nafsu ini ada tujuh. Lapisan kita yang menghalangi Tuhan itu ada tujuh lapisan. Untuk sampai itu, pertama namanya nafsu amarah. Ini yang membuat kita malas ibadah. Kedua namanya nafsu lawwamah. Ketiga namanya nafsu mulhimah. Keempat namanya nafsu mutmainnah. Kelima namanya nafsu radiyah. Keenam namanya nafsu mardiyah. Dan ketujuh namanya nafsu kamilah. Ini nih yang menghalangi kita dekat dengan Allah. Kalau sudah tahapan dari amarah lulus, tahapan daripada lawamah lulus, udah lulus, tahapan daripada mulhimah lulus, keempat kita masuk kepada tahapan nafsu mutmainnah, baru dia berjalan di halaman Tuhan, baru di halaman. Itu yang Al-Quran katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ir, baru irji'i ila rabbik, baru ingat tentang Tuhan. Belum masuk ke Tuhan, baru pulang doang, pulang kepada Tuhan, baru pulang. Itu nafsu mutmainnah. baru dia pengen ibadah, pengen baca Al-Quran, ini asyik dengan dia hadir di majlis-majlis ilmu, baru di sana, belum menyelami ke sana, belum. Kalau dia sudah lulus dari nafsu-nafsu itu, masing-masing punya ciri nafsu. Nah kalau kita tidak mau ngamalin, datang kita ke majlis taklim nih jujur, bukan dari hati, datangnya dari nafsu. Karena itu kita nih diatur oleh agama. Di dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan, beliau bilang, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi fil asbab min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi bit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Kata Imam Ibnu Athaillah, kamu beringinan menggebu-gebu, pengen di masjid mulu, pengennya ibadah melulu, padahal makom kamu masih kerja. Ini namanya keinginan di masjid mulu, itu syahwat, nafsu amarah, bukan dari hati. Keinginan kita pengen di masjid mulu, padahal kita masih makomnya belum pensiun, makom kita kerja, itu namanya syahwat, nafsu. Tidak ada nilai di mata Tuhan. Jumat di masjid lama banget. Kenapa lama? Di hati sih, ya biar kita ibadah dianggapnya, padahal pengen istirahat dari kantor nih. Di hati itu gak ada ganjaran sama Tuhan. Di masjid lamanya tuh, karena dia menghindari. Kata, di mana? Ini masih di masjid, padahal tiduran doang habis Jumat tuh. Enggak buru-buru kantor, padahal waktunya kerja. Itu enggak ada nilai. Dia membohongi dirinya. Dosa batin. Yang kayak begitu. Terus dipikir itu. Karena kita bukan makomnya. Kalau kita karyawan, ada tempatnya. Begitu. Ada waktunya. Jadi kita harus prosedur. Begitu tuh. Kalau ada orang malam melek di depan komputer, di internet, karena memang kerjanya internet ya. Wajar melek malam, usahanya di sana. Lah kalau kita melek malam, pirit double 6. Gitu tuh, balak 6 tuh. Gitu. Apa faedahnya buat kita? Yang enggak ada faedah. Kalau orang nonton televisi ada diambil hikmah. Oh, saya pengen buat iklan ini. Modelnya bagaimana, jangan sampai menyalahi iklan lain. Itu enggak apa-apa. Karena dia ada manfaat yang mau diambil. Begitu ya. Masa pagi hiburan, siang hiburan, malam masih hiburan. Kapan kita Qur'annya? Nyesel entar kalau jiwa kita tidak pikirin. Sebagaimana badan kita harus kita kasih makan, jiwa kita pun juga harus kita kasih makan. Sehingga kalau kita datang ke majlis ilmu tidak mau ngamalin, maka nafsu yang mendorong, nafsu amarah, ini setan bisikin di hati. Setan bisikin di hati. Bisikin di hati. Bisikannya bagus, tujuannya jelek. Karena kerjaan setan itu istidrat. Racun bungkusnya madu. Enak enggak? Enak. Racun bungkusnya lemper, dalamnya racun, dalamnya. Jadi kelihatannya enak lemper, tapi dalamnya campurannya racun. Kalau kita tahu begitu tuh, kita mau makan nggak kalau tahu di dalamnya racun? Enggak. Itulah kita. Setan tuh pinter, caranya bahasanya manis. Kalau Jumatan ada kotaknya lewat nih, kata setan, jangan isi. Kata setan, enggak pernah diumumin, pengurusnya tidak transparan masalah keuangan, enggak usah dibantu. Kata setan tuh, bisikin di hati kita. Kita biasa aja menanggap. Jadi kita enggak mau ngisi. Paling ngisi cari ribuan yang lecek. Itu begitu. Kayak begitu. Padahal setan bukan begitu. Dalamnya itu racun. Omongannya menarik, jangan isi. Sebab ini tidak transparan, bagus, kritikan setan tuh, tapi di hati. Ini namanya kulitnya madu. Dalamnya kata setan, gua nih di neraka iseng. Paling gak lu nemenin gua di neraka kalau jadi orang pelit. Isinya tuh, lu jadi orang pelit aja dah. Ada kotak merem aja dah. Jangan isi-isi, merem aja. Begitu, karena saya paling tidak ente yang jadi teman aneh di neraka. Kalau setan ngomongnya, jangan isi, biar ente masuk neraka bareng sama aneh. Kalau setan ngomongnya begitu aja, ngisi gak kita? Isi pasti. Setan kagak mau. Racunnya bungkusnya madu. Bungkusnya madu. Itu hebatnya setan. Bungkusnya sudah temen tuh mati film. Ganjarannya gede duduk di matis ini. Nah, tujuan setan makin menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita tidak mau ngamalin, buat apa? Maulid demi maulid, kita enggak mau ngamalin teladanan. Maulid demi maulid, hanya kita rame di permukaan. Buat apa? Jangan sampai kayak begitu. Tapi harus kita isi tempat itu agar supaya bagus. Kita harus berubah seperti akhlaknya Nabi dan akhlak salafus saleh yang dalam program hidup mereka dikit-dikit sedekah. Itu program Nabi dan Al-Ghazali, dikit-dikit sedekah. Jangan dibalik, kalau sedekah dikit-dikit. Jangan, itu menyimpang gitu. Ini dibaliknya jauh ujungnya, enggak nyampe ke ujung. Begitu. Jadi kita harus ngikutin salafus. Dikit-dikit jangan sedekah. Nah, itu kita harus tahu. Sebab nanti setan itu akan mempengaruhi kita agar supaya kita menganggap diri kita benar. Ada di masjid mulu padahal diri kita salah. Jangan Nabi ditegur, sahabat. Ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah karena bininya ngadu sama Nabi. Bininya udah siap-siap dandan rapi malam kalau mau hajat lakinya. Dia udah pengen juga tuh istrinya. Malam lakinya sholat sampai subuh. Kata istrinya, ya kali aja laki kita siang puasa. Lakinya tuh zaman Nabi sampai kayak begitunya tuh ibadah. Malam dia tahajud, siang dia puasa. Kapan bagian saya, kata istrinya. Ngadu sama baginda Rasulullah, cucu datang. Tegur sama Nabi. Bukan begitu Islam. Istrimu ada hak untuk bercengkram. Anakmu ada hak untuk bercengkram. Tubuhmu juga perlu diistirahatkan. Semuanya ada hak Tuhan, kau jalankan hak Tuhan, tapi hak sesama hamba kau harus jalan. Itu berimbang, Deden. Harus begitu hidup. Ini namanya Islam. Kita tidak tuh mengatur prosedur kita hidup. Jangan kita monoton begitu. Harus ada aturan. Kapan kita ibadah, kapan kita bercengkrama dengan keluarga, kapan kita itu duduk di majlis ilmu, harus kita datang. Jiwa kita kalau nggak dikasih makan lapar. Pohon aja kalau nggak disirami layu. Jiwa kita bisa layu kalau nggak disirami dengan siraman rohani. Cuman setan bahasanya menarik, suka mengungkapkan ungkapan ganjaran ngaji itu. Duduknya aja kayak orang sedekah sekian, duduknya doang biar sambil ngantuk-ngantuk itu ganjarannya kayak sekian. Ini melototnya aja sekian, jalannya aja sekian. Itu dikasih tuh namanya motivasi supaya kita berangkat menuju majlis ilmu. Setan kagak sampein di hati kita hadis Nabi yang membuat kita seimbang. Apa kata Nabi? Siapa orang datang ke majlis ilmu makin ngaji makin di masyarakat makin kurang ajar. Lu harus ngaji, makanya lu baru datang ke majlis talim sekali aja udah marah-marah mulu sama orang gitu. Makanya ngaji kayak gua udah kayak begitu tuh, kagak diamalin ilmunya harus sayang sama orang yang tidak paham, harus ditanya kenapa dia begini. Itu dia dilupakan, kata Nabi, siapa orang bertambah ilmunya tapi kemudian benernya tidak bertambah, maka orang itu sejujurnya bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh. Na'udzubillah. Jadi bukan kita masalahnya banyaknya kita ngaji, tapi sedikit diamali. Kuncinya di sana. Amali. Tidak ada ajaran ulama yang bakal menyesatkan kita kalau ulama. Dan apapun ajarannya, semuanya ada sumber daripada mata air syariat mutahhar. Tidak ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran sang Rasul kalau ulama memberikan ajaran kepada kita. Kedua, dia tidak diingetin sama setan tentang hadis Nabi yang bunyinya asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu biilmi. Yang paling berat siksaannya adalah orang yang berpengetahuan tapi tidak diamalkan. Paling berat. Bukan pinternya yang dicari. Karena itu kata ulama, di zaman sekarang ini amat sangat minim pendidik, yang lebih banyak pengajar. Universitas Islam lebih banyak menelurkan pengajar. Amat sangat sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang programnya mendidik. Ada beda antara mengajar dan mendidik. Mengajar konklusinya pintar, mendidik konklusinya benar. Benar dan pintar ini ada kalanya berseberangan. Ada kalanya orang pintar, jangan dikira yang korupsi-korupsi itu orang bodoh. Jangan dikira, amat sangat pintar, tapi belum tentu benar. Begitu program orang dulu, biar dia lulusan SD, ada kalanya sampai kagak sekolah SR sama sekali, tapi dia benar. Karena programnya tarbiyah, mendidik. Bagaimana ini harus membersihkan, bukan mengajar biar pinter saja, tapi dia mendidik biar benar. Kalau kita mah enggak begitu guru sekolah. Kalau di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, lu panggil gua guru, lu harus hormat. Tapi kalau udah keluar dari pintu gerbang, lu temen sama gua, yuk ngerokok bareng-bareng. Itu sekarang. Guru tuh sebatas di sekolah. Coba kita lihat televisi, film-film dulu, gurunya nenteng tas ditentengin tuh, kayak begitu tuh film-film perjuangan itu. Itulah yang disebut program mendidik. Jadi orang jadi benar. Apalagi benar dan pinter, itu yang Islam inginkan. Ini yang paling bagus buat kita. Setan tidak bacain hadis-hadis ini, tidak ingetin, karena ini amat kuping panas hadis itu. Padahal Nabi tidak pernah luput dalam sholat berdoa. Nabi dalam sholat selalu doa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amadin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya, kita baca di jamaah aja dah. Saya bantu jamaah kalau buat kita doa, biar kita, istri kita, anak kita mengucapkan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nabi baca, Tuhan lindungi kami, jangan kasihkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu ternyata ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi begitu selalu kalau doa, Tuhan jangan kasih kami ilmu yang tidak ada manfaat buat diri kami. Makin pinter bukan makin benar tapi makin kebelingat. Jangan kasih ilmu begini, kata Nabi. Itu doa Nabi. Kedua, wa qalbin la yakhsha, kalbu yang tidak pernah tunduk kepada Allah, enggak pernah sujud. Raga boleh sujud 5 waktu, kadang malam sujud dia, tapi kalbunya tidak ikut sujud. Jangan, ya Allah, jangan kasih kalbu kami yang tidak mau sujud sama Engkau. Badan doang, hatinya pada waktu sujud, duh dagangan yang beli banyak, hatinya lagi sujud, kagak khusyuk. Karena itu, bagaimana supaya kita sholat khusyuk? Satu, pesan Al-Ghazali buat kita bersama, tapi Imam Ghazali, sholli sholatan wadi', sholatlah engkau seperti sholatnya orang yang pamitan. Jadikan sholat kita subuh kelak nanti. Jangan-jangan kalau ngalamin subuh, sholat subuh kita besok adalah sholat subuh terakhir kita. Jangan-jangan kagak ngalamin subuh besok, sehingga sholat subuh kita maksimal dengan penuh kekhusyuan. Kalau dohor sebelum sholat, ya Allah, jangan-jangan nih dohor adalah sholat terakhir kita. Kalau terakhir mah, kalau kita mau pamitan nih kerja sembarangan atau bagus? Kok? Bagus atau sembarangan? Wah, bagus kalau terakhir mah. Sebab kalau terakhir sembarangan namanya suhul Fatimah. Di Indonesia begitu. Main bola kemarin, awalnya bagus, keduanya bagus, ujungnya gak bagus, suhul Fatimah. Yang orang kata kita juara tapi gak pegang piala, ah itu mah hiburan doang, kalah mau kalah aja, kalah pakai begitu, kalah namanya, itu namanya begitu kalah, suhul Fatimah. Kita bukan di awal, di ujung. Untuk mencapai ujung tuh harus maksimal dari awal. Itu begini. Ini nanti agar supaya kita punya kalbu khusyuk sama Allah. Tenang, itu minta. Jangan kasih kalbu yang tidak mampu sama Engkau ya Allah. Kalbu yang keras untuk dengerin pengajian kagak mau masuk. Lama nempelnya. Kalau disuruh ngapalin Yasin, Yasin banyaknya 3 lembar suruh ngapal. Lagu Peter Pan berapa volume tuh udah hafal, kagak ngeluh. Ada apa dengan kalbunya? Begitu, ada apa itu? Biar sedikit. Ketiga, Nabi minta amal jangan sampai tidak diterima, diangkat ke langit. Ada orang sholat, habis sholat nilai sholatnya dibawa oleh malaikat naik ke atas, baru langit pertama dilemparin. Apaan orang yang sholat kayak begini? Badannya doang dia sholat, jiwanya di kantor, jiwanya di pasar, jiwanya di warung, dibuang Ya Allah jangan saya punya ibadah. Nabi masih ngarepin biar diterima. Kita meyakin banget Abi Salam langsung pergi. Kayak pasti diterima. Allah melantas jalan. Habis sholat langsung aja. Kayak yakin tuh kita terima. La haula wala quwwata illa billah. Doa dulu. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa tammim taqsirana. Tuhan, terima kami tadi wudu. Terima kami barusan sholat. Kami yakin banyak sekali celah kekurangan di sana sini. Tutupi, sempurnakan kekurangan itu. Anggap beres saja dah Tuhan dah. Tuh begitu. Keuntungan sholat berjamaah. Kalau kita agak khusyuk, pasti diterima. Kalau kita sholatnya berjamaah, biar dari awal takbir sampai salam, artinya di pasar tuh, pasar aku tuh, Marta. Iya, begitu. Tetap diterima kalau itu keuntungannya berjamaah. Kenapa? Begini Pak. Tapi kalau kita sendiri, pas awal khusyuk rakaat pertama isya, kedua khusyuk, ketiga khusyuk, keempat khusyuk, sebelum salam ingat warung, kagak diterima. Padahal di ujung. Repot kalau sendiri. Repot. Jeruk sendiri busuk dijual laku enggak? Ini Bang 500 enggak gua beda. Jeruk busuk kok laku enggak? Kagak laku. Tapi yang busuk ini dimasukin di peti, dicampur sama yang bagus-bagus, ditimbang tuh peti laku enggak? Tuh keuntungan berjamaah. Jangan sampai kita udah ngaji nih di Al-Fat, masjidnya masih kosong aja. Kita, wah saya bisa berhenti tuh ngajarnya biasanya. Kalau begini, gitu. Jangan-jangan yang salah gurunya ini. Kalau begini harus diganti. Kalau sampai kita tidak ada peningkatan dengan kita menuntut ilmu, Nabi minta amaliyah supaya naik, diterima ilmu. Keempat, Nabi minta supaya kalau doa didengar. Jangan, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada doa yang tidak pernah didengar, tidak diterima, sampai mulut kita berbusa, kagak diterima-terima. Jangan, kami kasih kalau doa diterima. Nabi begitu. Nabi ajari nama kita. Kita mati surat kagak baca doa baca ini. Ngarang-ngarang sendiri. Masa mendingan baca doa Nabi yang udah jadi tuntunan kita bagaimana supaya bisa nyampe sama Tuhan. Dia kan lebih tahu kemauan Tuhan karena dia adalah kekasih sejatinya. Kita lewat pintu dia, kita doa Allahumma inna. Saya buatin inna walaupun ini biar kita mimpin anak istri kan enak, dia tinggal amin. Kalau ini kan nanti sama makmum pelit loh. Ini kan kalau Allahumma inni a'udzubika doanya, ya Allah aku berlindung diri aku. Makmum jangan ya Allah. Kan kurang ajar namanya. Begitu tuh. Itu namanya kurang dibuat. Inna na'udzubika min ilmin la ya'lam wa qalbin la ya'lam wa amalin la ya'lam. Begitu kita doa, itu tujuannya buat kita sebagai umat. Jangan sampai anak kita dapat ilmu yang malah dia jadi pintar kagak benar. Ini Nabi ajari. Jangan sampai anak kita malah dia pintar hatinya keras, kagak mau dengerin kita orang tua, padahal kita yang biayain dia kuliah sampai mutah-mutah. Dia kagak mau dengar karena kita yakin saja tidak mau doa yang dituntut oleh Nabi. Ini yang amat sangat penting buat kita bersama. Sekira begitu ya. Gitu Allah. Kita nanti lanjutin pada pertemuan yang datang. Ada yang ditanya mungkin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini ini doa kita. Kemarin saya melihat bahwa dulu di doa kita kan walaupun sunnah di dalam doa, tapi di surat al-An'am 122 itu ibadahnya wa ana qawmun muslimin. Nah kita ini kan biasanya ini minal muslimin. Cuma yang jadi saya ini dia bilang katanya selama ini kita sok salah sampai di guru paham waktu taat. Ada yang mau kata Ustaz mengenai gimana bisa perlu. Iya. Jadi memang di Al-Quran tertulis la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tapi doa yang kita baca la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ngerubah-rubah Quran katanya ya. Kalau orang menganggap itu merubah Quran, ini orang kita doain bersama-sama, kita doain, jangan sumpahin, kita doain biar dia ngajinya terus. Doain. Kalau dia ngajinya terus, yang ternyata dia salahin, insya Allah dia ralat, dia nyalain orang muluk tuh. Jangan-jangan dianya yang salah. Kalau dia ngerti sastra Arab, namanya iktibas. Apa itu iktibas? Kita membuat doa dari Al-Quran, artinya dari Al-Quran, tapi kita robah sedikit. Bukan niat membaca Al-Quran, niatnya berdoa mengutip dari. Boleh. Al-Quran itu biasanya Rabbi gfirli warham, apa itu? Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya wajar kalau sampai di televisi ada film Kuasa Ilahi atau apa itu yang di Trans TV zaman dulu-dulu itu doanya sebagai simbol brandnya itu Rabbi rahamhuma kama rabbayana shaghira. Tuh begitu tuh. Dia bacanya di TV tuh. Shaghira. Dia mungkin jangan-jangan takut ngerubah Al-Qur'an. Emang Al-Qur'an tulisannya shaghira. Dia tidak paham dalam dunia Islam itu ada namanya iktibas. Apa itu iktibas? Mengutip doa dalam Al-Quran. Tulisannya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mimpin jangan begitu. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighar. Ngerubah Al-Quran bukan. Namanya iktibas. Mengutip doa dalam Al-Quran. Jangan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalim. Buat doa kagak jadi, makruh kalau doa bacanya. Kalau jadi imam, inni kuntu minadzalimin, Tuhan saya ini penuh dengan dosa, saya makmum kagak nih, jangan kasih rahmat saya doang. Masa begitu doa dirobah? Namanya iktibas. Subhanallah ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kami semua Tuhan memiliki banyak penganiayaan terhadap diri kami masing-masing. Enak. Namanya iktibas. Justru kalau kita berbicara wa ana awwalul muslimin, kita ngikutin Al-Qur'an dan kita mengiktikadkan maknanya, kufur kita detik itu juga keluar dari Islam. Kenapa? La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Wa ana awwalul muslimin, saya kata dia pertama kali yang muslim, ibu saya kafir, Nabi Muhammad juga kafir. Wong saya pertama kali yang Islam, keluar dari Islam. Karena itu ulama itu sudah pinter menjaga kaum muslimin jangan sampai dia terjebak. Wa ana minal muslimin, aku pun termasuk bagian daripada orang muslim. Enak, bagus enggak? Begitu kalau kita wa ana awwalul muslimin, niatnya baca Al-Qur'an enggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya kita mengiktikadkan maknanya, aku pertama kali muslim, ibuku kafir, bapak kafir, engkau kafir, hati Nabi sampai Nabi Adam kafir. Itu begitu. Dan bukan begitu makna. Karena itu wa ana minal muslimin. Yang menyalahkan itu sungguh dirinya salah, tapi tanpa menyadari kesalahan dirinya. Itulah yang perlu kita doakan. Biar dia menuntut ilmu, yakin kalau dia menuntut ilmu akan dapat. Ulasan begitu, boleh baca kitab semodel Al-Itqan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Beliau ini ngarang kitab lebih dari 600 kitab lebih dalam berbagai disiplin ilmu. Ada kitab Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran bernama Al-Itqan. Di sana ada bagaimana cara kita iktibas. Apa iktibas? Mengutip doa dari Al-Quran. Kita rombak, niatnya bukan merombak Al-Quran, meluruskan kita dalam berdoa. Nanti keterangannya panjang dalam kitab Al-Itqan juz 2 halamannya saya lupa. Nanti di sana dibuka saja ada kata, dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti demikian. Wallahu sudah? Saya kira sudah paham deh ya. Oh, mau mulai silakan. Oh iya, ya yes, gampang. Iya udah. Kak, segini aja. Oh, baik. Ini ada pertanyaan yang mengenai pembentukan ini. Saya juga berdoa ya. Beda antara hal yang kita lihat. Jadi kan kalau sholat maghrib, saat subuh, asar, zuhur, sir, iya, kenapa sholat zuhur itu sir? Kenapa sholat malam itu jahar? Ini karena pertanyaan harus dijawab. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang nanya itu jangan dibentak-bentak, harus dijawab. Biar pertanyaan itu kurang bagus. Begitu. Kenapa dikata pertanyaan itu kurang bagus? Begini. Kita yang paling enak jadi orang itu jangan setengah-setengah mengamalkan agama. Bagaimana jangan setengah? Kalau kita datang sakit ke dokter, dikasih resep sama dokter. Kasih resep. Kata dokter macam-macam, ada amoksilin, ada apa segala macam dah sama dokter. Ada yang ini satu hari 3 kali paracetamol lah, ada yang 1 hari 2 kali, ada yang sesudah makan, ada sebelum makan. Itu sama dokter. Kita nggak bertanya sama dia, nggak pernah bertanya, dok kenapa ini 3 kali padahal ini kecil, ini gede, kenapa yang kecil ini justru sekali, 1 hari sekali? Ini dokter nih bagus juga, ngawur aja. Yang kecil loh yang sehari 3 kali, yang gede nih yang sehari sekali. Ini kenapa ini? Kita kan gak begitu ya. Amalin aja bahwa dokter ini ngasih resep tidak mungkin menjebak kita. Muslim yang benar adalah sami'na wa ata'na. Amalin ajaran agama tanpa banyak-banyak bertanya, yang akhirnya kemudian kita tidak amalkan. Saya anggap sebentar ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah datang? Ya, ya. Ya, mari, mari. Ya, bentar lagi, bentar lagi. Baik, baik. Ada Maulid Kartika. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kami cuma doa saja. Jadi, kita kan enggak bertanya ya. Bertanya enggak? Begitu, saya menizin dari sangka takut dia takut kita dianggap pulang ini begitu, kasihan juga ngamuk-ngamuk pada ketika mohon izin saya gak bisa diangkat sebetulnya. Kita kan gak bertanya, amalin aja itu yang benar. Kalau terakhir dokter Oga obatin kita, kita gak pernah baca tuh yang bahasa Latin komposisi paramek ini dari apa-apa. Pokoknya paramek obat sakit kepala kita sami'na, tidak pernah kita mengecek satu persatu. Muslim yang benar begitu. Tapi ada kalanya dia nanya tanpa dia mengerjakan. Itu yang sering, hanya sebatas nanya. Kayak mengkritik-mengkritik itu anak awal, ada kalanya enggak baca. Cuman begitu aja bikin polemik terhadap diri tubuh kaum muslimin sendiri. Itu sesuatu yang kurang bagus. Tapi kenapa sampai ada sir, ada jahat? Begini, hidup itu perlu keseimbangan. Hidup itu perlu keseimbangan. Orang kalau dia sakit panas atau orang dingin, kayak di Aceh itu makan daun-daun ganja gak apa-apa, dia tumbuh sendiri biar dingin, biar hangat. Itu begitu. Orang Aceh kalau ada begitu. Ada kalanya masakan Padang buat itu dicampur itu tuh. Ada kalanya begitu daunannya. Itu namanya keseimbangan, dingin biar hangat jahe. Itu namanya penyeimbang. Kalau badan kita panas makan madu kagak bakal sembuh. Itu aturan. Maka Imam Ghazali pernah bilang dan dikritik oleh orang banyak yang mengkritik dia diam. Ketika Imam Ghazali bilang madu bisa haram. Padahal Al-Qur'an bilang syifa. Kapan kita mengalami kalau kita demam tinggi? Gak cocok. Harus keseimbang. Harus keseimbang. Begitu dalam bacaan sholat. Kalau malam itu hening. Malam itu hening. Karena itu keras. Kalau siang itu berisi. Karena itu dia sih. Perlu dalam hidup ada keseimbang. Itu kayak begitu. Jangan sampai malam sir. Kalau malam sir, tambah ngorok aja bini kita. Atau laki kita. Coba dikencengin. Sayup-sayup, dia dengar. Bangun. Sholat. Itu begitu. Kalau siang kencang, mengganggu orang ini, orang itu, dan lain sebagainya. Itu begitu, karena begitu banyak aktivitas yang dikerjakan di siang hari. Karena itu agama itu, kenapa malam jahat, kenapa siang itu sir, keseimbangan hidup. Sebetulnya hidup kita begitu. Kalau orang bersuami istri, ketika istrinya duitnya banyak, ada kalanya suaminya menurun usaha. Kalau suaminya karirnya naik, ada kalanya istri menurun. Itu keseimbangan. Biar hidup itu terus, jangan sampai monoton. Biar dia ada syukur dan ada sabar. Semuanya itu diatur oleh agama untuk keseimbangan. Luasnya daripada alasan keseimbangan lagi bisa dibuka dalam kitab Hikmatut Tasrif wa Falsafatuh, sebuah kitab karangan ulama Mesir Al-Jordani kalau tidak salah namanya. Itu kitab membahas panjang lebar hikmah kenapa sihir dan kenapa jahat pada jilid pertama dari dua jilid buku itu. Ada di dalam kitab itu. Kenapa sihir, kenapa jahat di samping keseimbangan. Masih banyak lagi. Kalau berbicara rahasia di balik ajaran agama. Kurang lebih sering bikin orang. Sedangnya, iya, kita tutup baca Fatihah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya kita di majlis ilmu, kaki kita ringan menuju majlis taklim. Mudah-mudahan kesulitan kita dilapangkan oleh Allah, urusan-urusan kita dimudahkan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di majlis ilmu mudah-mudahan menjadi wasilah buat Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terangan. dosa yang tersengaja dan dosa yang tersala, dosa yang besar dan dosa yang kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ilmu Allah berikan kita rezeki yang halal yang luas berlimpah ganda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah, bakti kepada Allah dan Rasul-Nya, taat dan hormat kepada kita orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan keadaan yang biasa Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah di sisi Allah. Yeah.